طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat Al-Iman, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas bab kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana dahulu gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita akan membahas tentang bagaimana gaya bicara Rasulullah, bagaimana etika Rasulullah dalam berbicara. Aqadal al-musannifu qala asy-syarih asy-syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abad al-Badr hafizahumullah. Pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizallah, beliau mengatakan aqadal musannifu rahimahullah hadhihi tarjama li bayani kayfiyati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini yaitu al-Imam At-Tirmidzi membuat pembahasan bab gaya bahasa Rasulullah, gaya bicara Rasulullah, tujuannya adalah libayani kaifiyati kalami Rasulullah, untuk kita mengetahui bagaimana Rasulullah ketika berbicara, bagaimana intonasinya, bagaimana cepat apa tidak Rasulullah kalau ngomong itu, jelas apa tidak Rasulullah kalau ngomong itu, apakah selalu banyak bicara ataukah lebih banyak diamnya. Rasulullah itu kalau berbicara mudah dipahami apa tidak. Nah, itu gunanya asy-syarih mengatakan untuk itulah pengarang kitab ini al-Imam yakni At-Tirmidzi membuat bab khusus ini, bab kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab bagaimana gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling fasih. Lisan beliau paling fasih. Wa a'dzabahum kalaman. Dan ucapannya Rasulullah itu a'dzab, yang paling menyejukkan, paling menyenangkan orang. Wa asra'ahum ada'an. Rasulullah kalau berbicara itu beliau cepat melakukannya. Tidak pernah Rasulullah ngomong A tapi yang dilakukan B. Enggak. Asra'uhum ada'an maksudnya adalah Rasulullah kalau menyampaikan sesuatu, Rasulullah kalau menerangkan sesuatu, Rasulullah kalau menjelaskan suatu amalan, maka Rasulullah pertama kali yang melakukannya, meneladankan kepada para sahabatnya. Tidak kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan seperti yang digambarkan dalam ayat, sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang berbicara tapi enggak mau menjalankan apa yang dia bicarakan. Lah Rasulullah enggak seperti itu. Rasulullah itu asra'ahum ada'an. yang paling cepat melakukan apa yang diucapkan. Wa ahlahum mantiqa. Rasulullah itu paling manis tutur bahasanya. Menyenangkan orang. Enggak nyinggung orang. Kemudian, hatta inna kalamahu layakhudu bimajami'il qulub. Ucapannya Rasulullah itu bisa menyatukan hati-hatinya manusia. Kalau ada orang ya saling bermusuhan, saling berkonfrontasi. Kalau dinasihati Rasulullah, maka ucapannya Rasulullah itu menenteramkan jiwa. Mengumpulkan hati-hati orang yang diajak bicara. Dan menawan jiwa-jiwa manusia. Yashhadu lahu bidzalika a'da'uhu. Bahkan yang menyaksikan ini musuh-musuhnya. Orang kafir Quraisy tahu, hati-hati dengan Muhammad. Ya, jangan sampai Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ngomong kepada orang-orang Quraisy karena tutur bahasanya bagus, indah, sopan santunnya tinggi. Khawatir nanti orang kafir Quraisy kalau diajak ngomong sama Nabi akan terpesona dengan gaya bicaranya, nanti masuk Islam. Makanya orang kafir Quraisy itu bilang kepada bawahannya, ya, para pembesar-pembesar itu ngomong, hati-hati kalau Muhammad itu ngomong, jangan kalian dengarkan. Karena mereka tahu Rasulullah itu memiliki gaya bahasa yang luar biasa. Dari sisi keindahannya maupun dari sisi adab dan etika sopan santunnya. Itu disaksikan oleh musuhnya sendiri, ya, oleh kafir Quraisy. Wa kana idza takallama takallama bikalamin mufassalin mubayyan. Rasulullah itu kalau bicara, bicaranya itu mufassal. Terang, nyata. Ya, enggak, kata orang Jawa, enggak tidak nerocos kalau ngomong itu. Tahu nerocos ya? Nerocos itu cepat, enggak ada selesai-selesainya. Rasulullah itu kalau ngomong mufassal. Terang, nyata, mubayyan. Ya, ada potongannya. Tapi enggak nyercel seperti orang enggak berhenti-berhenti cerewet. Bukan. Mufassal. Ya. Terang, nyata, dan kata orang Jawa tidak nerocos begitu, tidak. Ya'udul adu. Ya, orang yang menghitung akan bisa menghitung. Artinya begini, apa yang dimaui oleh Rasulullah dengan ucapannya itu orang lain paham. Ya, bisa dipahami oleh lawan bicaranya. Walaysa bihadzin musri'in la yuhfad. Ngomongnya Nabi itu tidak cepat sehingga orang enggak paham, sehingga orang enggak bisa menghafal. Bukan seperti itu ucapannya Nabi. Tidak nerocos, tidak ngomong lanjut tanpa ada putusnya, tidak. Ya, tidak. Ya, karena kalau seandainya Rasulullah itu bicaranya seperti itu bahaya. Bagaimana para sahabat bisa menghafal hadis? Kenapa? Coba kita renungkan. Kenapa hadisnya Rasulullah itu ribuan, ratusan ribu hadis bisa dihafal oleh manusia? Ya karena Rasulullah kalau ngomong itu jelas. Yang dengarkan ini bisa menghitung dan bisa menghafal. La munqati'in tukhallilhu as-sakatat baina afradil kalam. Dan ucapannya Rasulullah juga tidak terputus-putus. Ucapannya Nabi itu atau Rasulullah kalau bicara tidak terputus-putus dengan jeda yang panjang. Kadang-kadang orang kan ngomong kan ada maka dari itu yang mana Rasulullah enggak pakai gitu ngomongnya. Ya, la munqati wala munqati. Ucapannya Nabi tidak terputus ta tukhallilhu as-sakatat. Au saktat, tidak. Jadi enggak ada jeda-jeda sambil tunggu dulu, mikir dulu, enggak. Enggak seperti itu ucapannya Rasulullah, ya. Kemudian bal hadyuhu fihi akmalul hadyi. Akan tetapi ya petunjuk Rasulullah dalam berbicara itu sesempurna-sempurnanya petunjuk. Tutur bahasanya, gaya bahasanya, sopan santunnya, isi yang disampaikan itu luar biasa. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah ibunda kaum mukminin zauju Rasulillah, istrinya Rasulullah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling tahu tentang Rasulullah, di antaranya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mensifati bagaimana gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Makana Rasulullah yasrudu sardakum hadza." Rasulullah itu tidak lebih cepat bicaranya daripada kalian. Jadi tidak nerocos ucapannya Nabi. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Rasulullah itu kalau berbicara dengan gaya bicara yang jelas, faslan mufassalan, jelas terperinci, enak didengar, orang itu paham. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Orang yang duduk bersama Nabi bisa menghafal ucapannya Nabi, saking jelasnya. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalasan liyuqala anhu. Ini cocok bagi seorang dai ini, harus mengamalkan ini. Saya ulangi ya, wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalasan liyuqala anhu. Rasulullah kalau berbicara sering diulang. Kalau menjelaskan sesuatu kepada para sahabat diulang sampai 3 kali. Liyuqal, supaya bisa dipahami. Makanya ucapan seorang da'i itu harus bisa dipahami. Dan seorang da'i harus berusaha agar ucapannya bisa dipahami orang. Makanya di antara doanya Nabi Musa, ketika Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk mendatangi Fir'aun, di antara doa yang dipanjatkan Nabi Musa adalah, apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amli. Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, uraikanlah ikatan yang ada di lisanku agar aku kalau ngomong bisa terang. Yafqahu qawli, agar umatku bisa memahami apa yang aku bicarakan. Itu dalil bahwa seorang penyampai kebaikan, pemberi nasihat, pemberi pelajaran, pengajar ilmu harus berusaha untuk melatih ucapannya agar mudah dipahami oleh orang yang ada di hadapannya. Makanya Nabi Musa berdoa, minta diberi lisan yang enak kalau bicara, sehingga orang yang di hadapannya bisa paham. Ya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, uraikan ya buhul ikatan yang ada di lisanku. Ya, maksudnya kesulitan berbicara itu agar diurai oleh Allah. Yafqahu qawli, agar kaumku bisa mendengarkan, memahami apa yang aku bicarakan. Nah, dari apa yang dilakukan Nabi Musa tadi, dan yang kita contoh dari Rasulullah, ini semuanya menunjukkan bahwa seorang guru, seorang pengajar, seorang ahli ilmu, itu berusaha untuk melatih dirinya agar bisa berbicara yang jelas, nyata, terang, bisa dipahami oleh orang yang ada di hadapannya. Wa kana idza sallama sallama thalathan. Rasulullah itu kalau bersalam, mengucapkan salam, mengucap 3 kali. Wa kana tawilas sukuti. Rasulullah itu banyak diam. Rasulullah itu lama diamnya, sering diam, bukan kok dikit-dikit ngomong, dikit-dikit ngomong, enggak. Rasulullah itu lebih banyak diam. Wa kana tawilas sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin. Rasul itu pendiam, enggak suka ngobrol omongan. La yatakallamu fi ghairi haja, dan Rasulullah tidak berbicara kecuali kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, kalau iseng-iseng yang enggak penting-penting, Rasulullah tidak, ya. Yaftatihul kalama wa yahtatimu bi ashtaqihi. Apa ini maksudnya? Harus cari apa namanya? Di sini enggak diterangkan. Nah, maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memulai pembicaraan dan mengakhiri pembicaraan, beliau mengatupkan 2 bibirnya. Ya, mengatupkan 2 bibirnya. Wa yatakallamu sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalam. Dan Rasulullah itu kalau berbicara dengan jawami'il kalam. Apa makna jawami'il kalam? Rasulullah itu kalau ngomong, maknanya itu, mohon maaf, Rasulullah kalau berbicara, Rasulullah memilih kata-kata yang pendek, atau memakai kalimat yang pendek, tapi maknanya sangat dalam. Nah itu. Jadi Rasulullah itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Kalau di sini dikatakan jawami'ul kalam. Apa maksudnya? Berbicara sedikit tapi maknanya luas. Berbicara sedikit tapi maknanya dalam, syarat dengan makna. Itu gak semua orang itu bisa kayak gitu. Lah, Rasulullah diberi keistimewaan berupa jawamiul kalam. Rasulullah menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang singkat tapi maknanya sangat luas. Faslin, ucapannya Rasulullah itu jelas. La fudula wala taksir. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak lebay, tapi juga tidak abai. Tengah-tengah. Wa kana la yatakallam fima la ya'nihi. Rasulullah tidak pernah berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat untuknya. Yang tidak penting baginya. Wa la yatakallam illa fima yarju thawabahu. Dan Rasulullah tidak berbicara kecuali yang dengan bicara itu diharapkan bertambah pahalanya. Nah, seorang pun kalau mau ngomong, dipikir dulu. Kalau aku ngomong dapat pahala enggak? Itu Rasulullah selalu dipikir, enggak sembarangan ngomong. Memang namanya saja Rasul, ya enggak boleh amber. Kalau seorang Rasul kok amber? Ngerti amber ya? Apa amber itu? Omongannya terlalu banyak, enggak ada orang percaya. Amber kata orang Jawa, itu amber itu. Amber artinya ngomong-ngomong aja. Ya akhirnya orang enggak ada yang percaya. Makanya Rasulullah kata Aisyah, tawilus sukut, lebih banyak diam. Kalau ada hal penting baru ngomong. Ya. Tetapi jangan dimaknai Rasulullah orangnya dingin. Wah berarti gimana ya Rasulullah dingin nanti kalau sama keluarganya bagaimana? Lah, Rasulullah kalau sama keluarga bercanda. Tapi bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Tadi yang disampaikan oleh Aisyah, itu terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Qala Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah haddatsana Humayd ibn Mas'ada Al-Basri qal haddatsana Humayd ibn Al-Aswadi an Usamata ibn Zaid an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah qalat dari Aisyah. Nah ini yang meriwayatkan hadis ini Aisyah. Karena memang Aisyah ini orang yang paling tahu tentang Rasulullah. Di antara manusia yang paling tahu tentang Rasulullah adalah Aisyah. Karena Rasulullah sering serumah sama Aisyah. Qalat Aisyah berkata, makana Rasulullah yasrudu sardakum hadha. Dahulu Rasulullah tidak yasrudu sardakum hadha. Apa makna ini? Di sini diterangkan sama Syekh Abdul Razak, maknanya adalah la ya'ti bil kalami sari'an ajilan mutalahiqan. Nah, Rasulullah itu kalau ngomong tidak cepat, tidak tergesa-gesa, mutalahiqan, nerocos kata orang Jawa. Ngomong gitu enggak ada putusnya, nerocos gitu. Lah. Tidak seperti itu. Walakinnahu kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin. Akan tetapi Rasulullah kalau ngomong itu dengan ucapan yang jelas dan ada putusnya. Jadi tidak nyambung, enggak putus. Tapi putusnya itu enggak menunggu lama. Putusnya itu tidak kemudian nunggu ada jeda diam sejenak, enggak. Tapi tenang, nyata, terang, terperinci. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Ucapannya Nabi bisa dihafal oleh orang yang duduk kepadanya. Jadi ada orang datang ke Nabi ya minta diajari. Atau orang datang ke Nabi bermajlis ilmu. Yang disampaikan Nabi itu bisa dengan mudah dihafal. Itu menunjukkan saking jelasnya gaya bicara atau bicaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian. Itu hadis yang pertama dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Jami' At-Tirmidzi, dan juga ada hadis ini dari semisal dengan itu hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya hadis yang kedua dalam bab ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddathana Abu Qutaybata Salm ibn Qutaybata an Abdullah ibn al-Muthanna an Thumamah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering saya sampaikan ya tentang Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan li tu'qala anhu." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbicara beliau mengulang-ulang perkataan. Salasan sampai Rasulullah mengulang ucapannya 3 kali. Untuk apa? Li tu'qala anhu, supaya bisa dipahami ucapannya. Jadi mengulang-ulangi penjelasan itu termasuk sunnahnya Nabi dalam berbicara. Jadi Rasulullah menyampaikan ilmu di depan sahabat itu kadang-kadang diulangi sampai 3 kali. Jadi termasuk sunnah Rasulullah kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tentang masalah agama dan di situ butuh pengulangan maka diulangi, tidak apa-apa. Itu bukan aib. Ya, bukan aib. Mengulangi penjelasan itu bukan aib. Ya, supaya orang yang ada di depannya lebih paham, lebih mengena. Mungkin ada yang dengar belum paham, supaya lebih paham. Atau mungkin ada yang nyatet, belum tercatat. Maka supaya bisa menyempurnakan tulisannya. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya ikhwatul iman. Ini ada hadis yang cukup panjang. Tapi hadis ini lemah ya. Sampai pengarang kitab ini juga tidak mensyarah. Ya. Syekh Abdul Razak tidak mensyarah. Karena hadisnya panjang dan hadisnya ini lemah. Ya, hadisnya lemah sehingga pensyarah pun tidak mensyarahnya. Cuma dikasih penjelasan saja bahwa hadis ini adalah hadis yang tidak tetap. Artinya hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kita baca. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jumai' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ijliyi qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala zawji Khadijah yukna Aba Abdullah an ibni li Abi Hala anil Hasan bin Ali qala sa'altu Khali Hinda ibn Abi Hala wa kana wassafan akata Hasan bin Ali, aku pernah bertanya kepada pamanku ya Hindu atau Hindu Ibn Abi Hala. Dia adalah seorang yang pintar untuk menceritakan sesuatu. Dia adalah seorang yang pintar mendeskripsikan sesuatu, pintar mensifati. Maka aku bertanya kepadanya, "Wahai pamanku, sifli mantiqa Rasulillah." Wahai paman, tolong gambarkan kepada aku, beri aku gambaran bagaimana dulu gaya bicaranya Rasulullah. Rasulullah kalau ngomong itu bagaimana? Maka dijelaskan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Rasulullah dulu itu orangnya sering tertimpa kesedihan. Nah, ini juga yang dikritik ya. Mutawasilal ahzan ini sering-sering sedih. Ya, ini kurang tepat ya karena Rasulullah itu Rasulullah SAW itu diberi Allah ketangguhan menghadapi musibah. Jadi ini makanya hadis ini lemah. Ya, dari segi sanad, bahkan matannya pun dikritik oleh para ulama. Karena Rasulullah itu bukan orang yang khumul, sedih, kemudian gak bisa move on. Lah, Rasulullah bukan seperti itu orangnya. Kemudian, laisat lahu raha. Rasulullah itu jarang beristirahat atau gak istirahat. Karena selalu ada tanggung jawab, ada orang. Itu menurut hadis. Kita baca dulu hadisnya, tapi hadis ini enggak sahih gitu loh ya. Karena ini amanat ilmiah ya kita sampaikan karena ada di kitab ini. Jadi harus tetap dijelaskan. Lah hadis ini ya dikatakan bahwa hadis ini tidak tetap, artinya tidak dijadikan hujjah gitu loh ya. Cuma karena dicantumkan ya kita baca. Tawilas sakti, Rasulullah itu banyak diamnya. Wala yatakallam fi ghairi hajar, Rasul tidak ngomong kecuali ketika ada keperluan. Kalau ini benar. Ya, kalau ini benar maknanya. Ya yaftatihul kalam wa yahtimu bismillah. Rasulullah membuka ucapan, membuka pembicaraan dan menutup pembicaraan dengan bismillah. Nah, ini juga enggak diterangkan ya, ini hadis lemah. Kemudian wa yatakallam bi jawami'il kalim. Rasulullah kalau berbicara dengan jawami'ul kalim, bicaranya singkat tapi maknanya dalam. Kalau itu betul, itu ada hadis lain yang menunjukkan. Kalamu faslun, ucapannya Nabi itu terang, gamblang. Nah, ini betul. La fudula wala taksiro. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Tidak lebay, tapi juga tidak abai. Ya. Laisa bil jafi walal mahin. Bukan orang yang kasar, yang jafa, yang kering. Dan juga bukan orang yang gampang menghina orang lain. Yu'adzimun ni'mata wa indakot. Rasulullah itu mengagungkan nikmat, meskipun nikmatnya itu kecil. La yadumu minha syai'a. Rasulullah tidak pernah mencela nikmat Allah. Ghair annau lam yakun yadumu dhawakon. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Walayam dahuhu. Dan Rasulullah tidak pernah memuji makanan. Walatughdibu dunya wala ma kana laha fa'idha tu'udhiya al-haqqu lam yakum li ghadabi syai'un hatta yantasira lahu. Kalau Rasulullah itu disakiti dalam agamanya, ada hak Allah yang terlanggar, maka beliau membalas. Walayak dobli nafsi, tapi kalau yang dilukai dirinya pribadi, Rasulullah tidak marah. Walayan tasirlah, dan tidak berusaha membela dirinya, enggak. Selama sekedar pribadi dibiarkan sama Nabi. Iza asyara asyara bika fihi kulliha. Rasulullah kalau memberi isyarat dengan seluruh telapak tangannya. Wa idza ta'ajjaba qallaba. Rasulullah kalau takjub maka membalikkan tangannya. Wa idza tahaddatsa ittasala biha. Rasulullah kalau berbicara maka disambung. Nah, ini hadis ini seperti yang dikatakan hadza juz'un min haditsin tawil. Ini adalah bagian dari hadis yang panjang. Sabaqa dzikru tarafin akhar minhu. Sudah pernah disampaikan terdahulu ya ujung ya sabaqa dzikru tarfin akhar pernah disampaikan terdahulu di halaman sebelumnya sebagian dari hadis ini wa bayan adami tsubutihi dan sudah dijelaskan juga tentang keterangan bahwa hadis ini tidak tetap, tidak sah, tidak sahih. Itu ya, jadi hadis ini bukan hadis yang sahih menurut yang diterangkan oleh pensyarah yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumallah. Ikhwatal iman, sampai di sini yang bisa disampaikan tentang gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya gaya bicaranya Nabi itu tutur bahasanya bagus, halus. Rasulullah itu kalau ngomong sesuatu dialah orang yang pertama kali menjalankannya. Rasulullah itu kalau bicara mengumpulkan hati-hatinya orang, menenteramkan jiwanya orang. Kalau berbicara jelas, nyata, terang, gamblang. Rasulullah itu kalau bicara bisa dihafal oleh orang yang mendengarkan. Rasulullah kalau berbicara tidak cepat. Ya, Rasulullah juga kebalikannya tidak terbata-bata diam sejenak. Tidak. Rasulullah itu omongannya runut, bagus, terang, nyata. Dan Rasulullah sering mengulangi ucapan. Nah, yang penting. Rasulullah sering mengulangi ucapan berdasarkan hadis Bukhari. Ya, karena Rasulullah yu'idul kalimah salasan litu'qala anhu. Rasulullah sering mengulangi bicara sampai 3 kali. Supaya bisa dipahami. Nah, itu ya. Kemudian, Rasulullah itu orangnya sering diam. Tidak berbicara kecuali ada hal yang dibutuhkan. Tidak lebay, tapi juga tidak abai. Tidak berlebihan dalam bicara, tapi juga tidak kering kerontang tanpa bicara. Bukan juga, jadi tengah-tengah. Kalau ada keperluan, bicara. Tetapi itu juga tidak menghalangi Rasulullah bercanda dengan istri-istrinya. Karena Rasulullah juga dalam riwayat dikatakan Rasulullah berbicara dan bercanda dengan istri-istrinya. Kemudian wala yatakallam illa fi ma yarju thawabahu. Rasulullah kalau berbicara itu tidak berbicara kecuali pembicaraan yang bisa diharapkan pahalanya dari ucapan tersebut. Itu yang bisa disampaikan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita serahkan kembali ke Mas Khairuddin. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan tadi. Cukup panjang pembahasannya, yaitu dari pembahasan kitab Syama'il An-Nabi. Dan telah kita berikan kesempatan untuk sesi kedua ini untuk langsung disambungkan terlebih dahulu dari line interaktif ke nomor 0313710210. Dan mungkin yang belum biasa menyambungkan dari telepon bisa langsung didengarkan dari telepon yang sudah tersambung. Baik, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak dari siapa? Pak Baidowi, Sulawesi Tenggara. Pak Baidowi dari Sulawesi Tenggara. Silahkan Bapak. Begini Pak Ustaz, tentang sholat Jumat dalam satu kecamatan, sholat Jumat kok berlainan? Ada yang dua adzan, ada yang satu adzan. Nah, kemudian ada yang pakai qobliyah dan ada yang tidak pakai qobliyah. Sebenarnya bagaimana Pak Ustaz? Tolong penjabarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Masya Allah, Pak Baidowi, beliau ini termasuk penggemar setia Al-Iman TV ya. Beliau sering bertanya dan seterusnya. Terima kasih Pak Baidowi yang sudah menyapa kami yang ada di Surabaya dan beliau ada di Sulawesi Tenggara tadi Mas ya. Tayib. Beliau tadi menyampaikan sebuah fenomena di tempat beliau. Di satu kecamatan itu ada Jumatan yang adzan dua dan ada adzan satu. Ada yang pakai qobliyah Jumat, ada yang tidak pakai qobliyah Jumat. Ini bagaimana? Oke, kita bahas adzan dulu. Ya, adzan Jumat di masa Rasulullah cuma sekali. Ya, adzan Jumat di masa Rasulullah cuma sekali. Kemudian adzan Jumat di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq cuma sekali. Adzan Jumat di zaman Utsman bin Affan, di zaman Umar bin Khattab cuma sekali. Lah, adzan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan dua kali. Mengapa dua kali? Karena di zamannya Khalifah Utsman bin Affan itu kaum muslimin tidak seperti di zaman Nabi. Orang sudah tumpah ruah masuk Islam. Peta wilayah Islam di zamannya Utsman bin Affan itu dari kurang lebih ya daerah Afrika Utara, Aljazair, kurang lebih di situ Aljazair Tunisia sampai ke Kabul Afghanistan. Seluruh jazirah Arab, Afrika Utara sampai Kabul Afghanistan sampai ke Azerbaijan. Enggak kebayang tuh bagaimana luasnya. Artinya zaman itu kaum muslimin sudah banyak tumpah ruah, otomatis orang yang ada di kota Madinah juga padat, tidak seperti dulu di zaman Nabi. Sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam, kemudian banyak orang berpindah ke kota Nabi, ingin sholat di Masjid Nabawi, bahkan Masjid Nabawi diperluaskan. Otomatis dibutuhkan pengingat. Supaya orang-orang itu ingat bahwa sebentar lagi waktunya sholat Jumat, maka Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membuat azan pertama. Nah, azan pertama itu kurang lebih satu jam atau satu jam setengah sebelum azan yang kedua. Ya kalau di Indonesia ya kurang lebih jam 10 atau jam setengah 11 itu azan pertama. Nah, kalau misalnya kok di sini gitu loh maksudnya, ya kurang lebih jam setengah 11, kurang lebih jam 10 itu azan. Azan pertama itu dilakukan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itu disepakati oleh para sahabat. Tidak ada sahabat yang mencela Utsman gara-gara masalah ini. Itu ijma' sukuti para sahabat. Para sahabat ridho. Dan itu juga termasuk sunnat Al-Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Sehingga azan Jumat dua kali versi Utsman bin Affan ini tidak bid'ah. Ini boleh, ini disyariatkan, termasuk ini adalah keputusan atau ini adalah sunnah atau ajaran Khulafa Ar-Rasyidin yang kita pun diperintahkan untuk mengikutinya. Ya itu ya, bahkan sampai detik ini saya pernah di Riyadh, iya gitu, karena terbiasa di Indonesia adzannya cuma satu, kalau biasanya saya sholatkan di masjid-masjid yang adzan satu. Nah, waktu di sana ada azan dua. Ketika azan pertama, saya kira saya sudah telat. Saya berangkat ke masjid, sepi, masih sepi. Karena itu azan pertama, masih ada azan yang kedua. Termasuk yang ada di Masjidil Haram, termasuk di Jeddah, termasuk di kota-kota Arab Saudi, sampai sekarang masih ada azan dua. Lah itu tidak mengapa, itu boleh dilakukan. Nah, cuman ada perbedaan praktek azan dua yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tanah air Indonesia. Karena di Indonesia itu hampir bebarengan kan, azan, terus setelah itu apa? Biasanya sholat sunnah, terus azan lagi kan gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya kurang tepat atau tidak tepat karena berbeda dengan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, kalau Utsman bin Affan itu dua, tapi azan yang pertama itu di awal, kurang lebih jam 10 atau jam setengah 11. Jadi seperti itu. Nah, tetapi masalah ini adalah masalah furu'iyah. Kita nggak boleh sampai berpecah belah, saling menghujat, saling melaknat. Hanya karena masalah ini kita nggak boleh. Ya. Harus beda. Kita jelaskan yang lebih tepat bagaimana. Adapun kemudian kita sampai melaknat, mencela gara-gara masalah ini, jangan. Ini masalah masalah furu'iyah yang kita harus punya kelapangan dada untuk menyikapinya. Kemudian masalah apa tadi yang kedua tadi? Masalah salat qobliyah. Salat sunnah qobliyah Jumat tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalil yang sahih yang menjelaskan adanya salat qobliyah Jumat. Jadi kalau misalnya kita datang sholat dua rakaat, kita niatnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah Jumat. Begitu Pak Baidowi yang ada di Sulawesi Tenggara, ya, mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat. Tenggara mungkin Kendari atau yang sekitarnya ya. Mudah-mudahan Anda sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, saya sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan juga dari pemirsa kita di Sulawesi Tenggara. Baik, kita berikan kesempatan lagi yang ingin menyambungkan dari line telepon. Dapat langsung dihubungkan ke nomor 0313710210. Baik, sembari menunggu interaktif yang masuk, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari line SMS di sini. Baik, Ustaz. Apakah hukum jika kita membunuh bandar sabu-sabu, Ustaz, yang selalu merusak akhlak generasi muda, Ustaz? Sedangkan bandar ini sudah kita laporkan ke yang berwajib, tapi tidak ada tanggapan. Apakah kita berdosa, Ustaz, jika melakukan hal tersebut, Ustaz? Saudara kita bertanya melalui WA ya. Apakah boleh membunuh bandar narkoba yang jelas-jelas merusak generasi muda, sudah dilaporkan bolak-balik, tapi tetap gak ada tindakan. Boleh gak kita bunuh? Tidak boleh. Rakyat biasa menegakkan had atau hukuman, tidak boleh. Karena penegakan hukuman harus pemimpin kaum muslimin atau yang ditunjuk sebagai pengeksekusi atau sebagai penanggung jawab dalam penegakan hukum. Adapun setiap orang melihat ada orang mabuk dibunuh, melihat orang mengedarkan narkoba langsung dibunuh, melihat dukun langsung dibunuh, melihat orang jahat langsung dibunuh, wah ini rusak nanti negara, kacau balau nanti. Makanya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa eksekusi kepada pelaku-pelaku kejahatan, pelaku tindak jinayat, ya baik itu syariko, pencurian, az-zina atau zina, atau syurbul khamr, minum-minum keras, atau maisir, judi, itu semua tidak boleh dihukum secara individu-individu, nggak boleh. Harus ada payung hukum, harus ada legalitas. Kalau nggak ada legalitas, bahaya, rusak nanti negara ini. Semua orang mengklaim ini, mengklaim itu penjahat, akhirnya bunuh-bunuhan, rusak negara. Dan itu akan justru memadorotkan, tidak membawa kemaslahatan ya. Jadi jangan main hakim sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari pemirsa tadi. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk penelpon yang sudah disambungkan tadi dapat dihubungkan kembali ke nomor 0313710210. Dan tentunya kita berikan kesempatan yang ketiga ini, yaitu langsung dari penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Baik, halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Mohon maaf, sedikit kurang jelas, bisa dibantu share. Halo, assalamualaikum. Ya, dari hamba Allah dan Rohil, Pak. Halo. Halo, Injil, Bapak, silahkan, Bapak. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Monggo. Halo. Injil, langsung pertanyaannya, Bapak. Monggo, sudah terdengar. Ini Pak Ustadz sangat semar sekali di lapangan masyarakat awam tentang masalah kias ini Pak Ustadz. Masalah apa Pak? Masalah kias. Kias. Jadi kias ini dimasukkan ke dalam seperti yang melakukan azan di waktu penguburan di liang kubur. Itu kan hadisnya tidak ada. Jadi katanya di Majalah Sabili itu ada kias ulama, ada kesepakatan ulama. Jadi kami tidak tahu Pak Ustadz bagaimana penjabaran arti kias ini, dan kias ini bisakah diamalkan atau tidak begitu Pak Ustadz. Jadi mereka mengkiaskan begini, karena di waktu dia bayi lahir diajani. Jadi sesudah dia meninggal pun begitu juga, diajani juga, itulah dikiaskan, itulah dikiaskan dasarnya, dan mereka mengkiaskan begitu kata Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasannya bagaimana penjabaran arti kias itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, apakah sudah terdengar jelas tadi Ustaz? Ya. Tapi Ustaz, silahkan. Ya, Bapak yang bertanya. Kias itu bukan kesepakatan, Pak. Tadi kan saya sempat sedikit mendengar Bapak mengatakan ini berdasarkan kias atau kesepakatan. Bukan, kias bukan kesepakatan. Jadi yang kesepakatan itu adalah ijma', dan ijma' bukan kias. Kalau ijma' pasti benar, ijma' tidak mungkin salah. Karena la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku enggak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Kalau ijma' pasti benar, kalau kias harus dilihat dulu. Bagaimana kias itu benar, kiasnya itu kias yang mu'tabar, kias yang sahih, ataukah kias yang fasid, kias yang rusak. Lah, saya kasih gambaran, Pak, untuk masalah kias ini. Jadi, ada dulu di zaman Nabi, gandum atau kurma itu dizakati. Oke ya, sampai sini dipahami dulu. Kurma atau gandum itu kan wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Lah, sekarang kita di Indonesia, para petani menanam apa? Padi, betul kan? Nah, pertanyaannya apakah padi itu dizakati apa enggak? Kalau kita katakan, apakah ada dalil yang menyuruh zakat pakai padi? Jelas gak ada. Kalau maksudnya teks, kalau maksudnya itu teks berupa padi, jelas gak ada. Karena di zaman siapa? Karena di zaman Rasulullah belum ada padi. Lah, maka boleh dikiaskan ada hukum asal, ada al-asal, ada al-farq. Asalnya di sini adalah gandum, kurma, itu asal. Lah, tetapi di zaman ini ada padi. Padi ini dikiaskan ke, apa tadi, gandum. Syaratnya dikiaskan ini harus ada ilah yang sama. Makna yang sama, ada sebab yang sama. Sebabnya apa? Sama-sama makanan pokok. Maka yukosu, yukosu arruzzu ala at-tamr. Maka padi ini dikiaskan ke kurma. Bijami dengan adanya ilah yang sama. Apa ilahnya? Sama-sama makanan pokok. Jadi meskipun di zaman Nabi enggak ada padi, tapi padi tetap harus dizakati karena dikiaskan ke mana tadi? Ke gandum atau kurma, dan di sana ada ilah sebab yang sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Semoga bisa dipahami. Contoh lagi apa? Kias. Nah, seperti itulah ya. Contoh lagi dulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi yang namanya khamr terbuat dari anggur gitu ya. Betul apa enggak? Nah, sekarang di Jawa ini ada minuman keras terbuat dari toa. Betul? Toa itu kan dari legen gitu loh. Ya, enggak tahu kalau orang luar Jawa enggak paham kayaknya ini. Kalau orang Jawa paham itu. Lah, meskipun di zaman dulu enggak ada whisky, sekarang ada whisky. Apakah whisky halal? Haram. Kenapa kok haram? Karena sama dengan ilahnya sama, sama-sama memabukkan. Gitu ya. Nah, sekarang ini masalah apa tadi? Masalah azan ketika lahir dengan azan ketika orang mati. Pertama, Pak, azan ketika lahir para ulama berselisih pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Oke, anggaplah sahih. Termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mensahihkan. Anggaplah itu sahih. Kemudian dikiaskan, kematian dikiaskan kepada kelahiran. Pertanyaan saya, apa ilahnya? Apa yang apa? Yang menggabungkan kesamaannya apa? Kalau tadi kan padi dikiaskan ke kurma atau gandum, tapi ada ilah yang sama. Ilah yang sama itu apa? Apa? Ilah yang sama. Ilah yang sama adalah berupa sama-sama makanan pokok. Nah, ini mengkiaskan kematian dengan mengkiaskan kelahiran, ini kias rusak, kias enggak nyambung. Karena mati sama lahir itu beda, kok disamakan? Paham maksudnya ya? Dan memang dalam masalah agama, azan itu kan bagian dari ibadah. Saya mau tanya nih, azan itu ibadah apa adat kebiasaan? Mas Khairuddin, tolong dijawab. Azan itu kan agama toh? Oh, ada dalilnya, ada hadisnya, lafadznya itu kan dari Nabi. Berarti azan itu ibadah. Karena azan itu ibadah, maka berlaku kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya berbunyi al-aslu fil ibadati al-man'. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menjelaskan. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal dalam rangka, barang siapa beramal dalam agama, adzan kan agama. Kalau nyanyi-nyanyi urusan dunia, itu pun enggak boleh karena ada larangan. Membaca syair urusan dunia. Kalau adzan, adzan urusan agama. Karena azan itu urusan agama, maka berlaku kaidah ini. Man amila amalan, laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal dalam ibadah yang tidak ada perintah dari Nabi, tertolak. Gitu ya. Jadi, tidak ada dalil yang sah yang mengatakan seseorang itu harus azan ketika menguburkan mayit atau ketika mayit dikubur harus diazani. Maka ini tidak ada dalil sahih yang menerangkan hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Sekian jazakumullah khairan atas jawabannya, cukup menarik. Dan kita angkat telepon selanjutnya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ida dari Palembang. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Kalau di sini, di daerah Palembang sini memang begitu, Pak Ustaz. Semuanya, Pak Ustaz. Kalau orang meninggal itu, kalau sudah di waktu masuk ke dalam makam, langsung sudah ditutup pakai tanah, langsung diazan, Pak Ustaz. Ya, ini satu lagi ya, Pak Ustaz. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, ini Pak Ustaz, mengapalah kita kalau ditinggal suami itu hari-harinya itu bukannya tambah lama itu tambah hilang di pikiran Pak Ustaz. Mengapalah tambah lama itu terasa itu bertambah rasa kehilangan Pak Ustaz. Apa kita itu belum ikhlas apa bagaimana ya Pak Ustaz? Minta solusinya ya Pak Ustaz. Oke, Bu. Ya cuma itu Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Bu Indah dari Palembang, Sumatera Selatan. Jazakillah Ibu, semoga Ibu dibalas oleh Allah kebaikan yang banyak. Pertanyaan pertama tadi tentang masalah azan tadi ya. Sudah saya jelaskan panjang lebar tadi Bu, bahwa itu azan itu bagian dari agama. Azan itu kan bukan dunia kan? Bukan urusan dunia. Adhan itu urusan agama. Lafadznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan lafadz-lafadz agama. Bukan masalah duniawiya. Kalau itu masalah agama, maka enggak boleh sembarangan. Harus ikut kaedah. Al-aslu fil ibadati al-hadur awil mana' Hukum asal ibadah itu haram. Terlarang. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau ada perintah, kerjakan. Kalau nggak ada perintah, jangan buat-buat sendiri. Dan juga, tadi sudah saya sampaikan, riwayat Imam Muslim, ada juga riwayat Imam Bukhari, Man ahdasa fi amrina hadha ma'alaysa minhu fawwaraddun. Ya, barang siapa mengadakan, membuat-buat ya, amalan dalam masalah agama yang tidak berdasarkan perintah Nabi, maka tertolak, tidak dibolehkan. Maka dalam hal itu, hendaklah ini diberikan pencerahan kepada warga tentang masalah. Tidak ada dalil yang sahih yang menerangkan hal itu. Kemudian berikutnya tentang bagaimana kalau ada seorang perempuan ditinggal wafat oleh sang suami, tambah hari kok tidak hilang, tapi semakin kepikiran, semakin teringat, semakin kangen, semakin gak tenang, semakin sedih. Ya, bagaimana caranya? Caranya ya berdoa kepada Allah. Jangan terlalu hidup dalam kesedihan. Kalau Allah sudah mentakdirkan sesuatu, tidak akan meleset. Makanya pentingnya beriman dengan takdir. Pentingnya beriman dengan takdir agar kita tidak mudah sedih hati ketika terkena musibah. Wajib kita imani Ibu. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak mungkin bakal menimpamu. Semua yang terjadi sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Maka jangan berduka, jangan sedih dan jangan terlalu berlebihan dalam sedih. Ya, khawatir nanti kita kena niyaha. Niyaha itu meratapi. Nah, termasuk hal yang dilarang dalam agama adalah meratapi mayit. Ini pun dilarang. Maka ada doa yang diajarkan Nabi, ya, bisa diamalkan bagi orang yang tertimpa musibah. Ucapkan doa yang diajarkan Nabi agar musibah yang menimpamu Allah ubah menjadi anugerah dan bahagia. Jadi ada doa yang diajarkan Nabi. Di antara keutamaan doa ini adalah agar Allah balikkan musibah tersebut menjadi anugerah, menjadi bahagia. Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlifli khairan minha. Dan berikan ganti yang lebih baik, ya Allah, dari musibah yang kau datangkan kepadaku. Beri ganti yang lebih baik, ya Allah. Nah, nanti musibah tadi akan diganti yang lebih baik. Diganti yang lebih baik ini enggak mesti suami baru. Ya, di antaranya itu. Atau bisa jadi diganti dengan nikmat yang lain. Atau didatangkan suami yang lain. Bisa saja. Seperti Ummu Salamah ketika Abu Salamah wafat. Ummu Salamah berdoa dengan doa ini. maka datanglah pengganti Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Rasulullah melamar Ummu Salamah. Makanya jangan lupa doa ini. Kalau dirundung duka, terkena kesedihan, hidup dalam kegundahan, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Kalau kena musibah, doa pakai doa itu agar Allah ubah musibah tersebut menjadi anugerah. Wallahu a'lam bishawab. Mas Khairuddin, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya, juga dengan kru yang bertugas di Aliman TV. Saya ucapkan jazakumullah khairan, dan juga para pemirsa semuanya, semoga panjenengan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap istiqomah, senantiasa kita berusaha mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.